Kita bersolawat dalam acara. Kita bersolawat dalam acara. Kita bersolawat dalam acara. Di Natalis ITS. Kelima lima. Di Natalis ITS. Kelima lima. Di Natalis ITS. Kelima lima. UKM Cinta Rebana. IPS. UKM Cinta Rebana. ITS. UKM Cinta Rebana. ITS. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya. Ya Rasulullah, Salam.